Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari kitab Zakah. Kita masuk pada kitab yang berikutnya, Kitab Shaumi wa Asraruhu wa Muhimmatuhu wa ma yata'allaqu bihi. Kitab Shiyam, kitab tentang puasa serta penjelasan rahasia-rahasia puasa dan hal-hal yang penting diperhatikan dalam puasa serta hal-hal yang terkait dengannya, itu dengan puasa. I'lam anna fi shaumi khasisatun laysat fi ghairihi wa hiya idafatuhu ila Allah azza wa jalla. Ketahuilah bahwasannya puasa itu memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh amalan yang lain. Apa kekhususan tersebut? Yaitu penyandaran puasa kepada Allah. Haitsu yaqulu subhanahu, di mana Allah berfirman dalam hadis qudsi, kata Allah Azza wa Jal, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Nah, hadis sahih, ya, hadis qudsi diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim alaihima rahmatullah. Di sini Allah menyandarkan puasa kepada dirinya. Puasa itu untuk Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Ini termasuk dari kekhususan ibadah puasa yang tidak dimiliki oleh ibadah atau amalan yang lain. Kemudian kata Syekh, wa kafa bihadhihi al-idafati syarafan kama syarufa al-baitul atiq bi-idafatihi ilaihi fi qawlihi wa tahhir baitia. Cukuplah dengan adanya penyandaran puasa kepada Allah, ya. Cukuplah ini menunjukkan betapa mulianya dan agungnya amalan puasa, sehingga Allah sandarkan puasa tersebut kepada dirinya. Sebagaimana mulianya al-baitul atiq, baitullah, ya, Ka'bah, bi'idhafatihi ilaihi, karena Ka'bah disandarkan kepada Allah, ya, baitullah, ya. Allah sandarkan al-baitul atiq kepada Allah tabaraka wa ta'ala dalam firman-Nya, wa tahhir baitiya, dan sucikanlah rumahku, ya, baitullah, Ka'bah, ya. Naam, idafatut tasyrif, penyandaran yang bermakna pemuliaan. Naam, ketika Ka'bah itu disandarkan kepada Allah, dikatakan baitullah, menunjukkan betapa agungnya dan mulianya Ka'bah. Ya. Maka demikian pula puasa, ketika disandarkan kepada Allah, ya, maka betapa mulianya dan agungnya ibadah puasa. Sehingga Allah katakan as-saumuli wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Wa innama fadlu saum li ma'nayaini. Kemudian kata Syekh, sesungguhnya keutamaan puasa itu disebabkan karena dua hal. Karena dua perkara yang menyebabkan puasa memiliki keutamaan tersendiri. Ahadahuma, salah satunya, au ahadihima, salah satunya, annahu sirrun wa amalun batinun la yarahul khalqu wa la yadkhuluhu riya. Sebab yang pertama adalah karena puasa itu ibadah rahasia, tidak terlihat. Dan puasa itu adalah amalan batin, amalan yang tersembunyi. La yarahul khalq, amalan yang tidak dilihat oleh makhluk, oleh orang lain. Wa la yadkhuluhu riya, dan amalan yang tidak dimasuki riya. Beda dengan sholat dan yang lainnya, sangat rawan dimasuki riya. Tapi kalau puasa tidak. Nah, ini sebab pertama sehingga puasa memiliki keutamaan yang khusus. Puasa adalah ibadah yang rahasia, amalan yang tersembunyi, tidak terlihat oleh makhluk, dan tidak dimasuki riya. Asani, sebab yang kedua, annahu qahrun li'aduwillah, puasa itu mengekang musuh Allah. Puasa itu qahrun, pengekangan terhadap musuh Allah, yaitu syaitan dan bala tentaranya. Baik syaitan dari kalangan jin atau syaitan dari kalangan manusia. Li'anna wasilatal adwi asyahwatu. Karena wasilah atau sarana yang digunakan oleh musuh adalah syahwat. Nah, jadi syaitan dan bala tentaranya ketika ingin menghancurkan seorang hamba, ya, mereka menggunakan syahwat diantaranya. Ya. Wasilah atau sarana yang digunakan oleh musuh adalah syahwat. Wa innama taqwa syahwatu bil akli wa syurbi. Dan syahwat akan menguat, ya, karena sebab makanan dan minuman. Nah, wa madamat ardu syahwati mukhsibatun, selama lahan syahwat itu subur, ya, fasyayatinu yataraddaduna ila zalikal mar'a, maka syaitan, ya, bolak-balik mendatangi lahan tersebut. Syaitan akan sering mendatangi lahan tersebut, ya, kalau lahan syahwat itu subur. Wa bitarki syahwati tadiku alaihimul masalik. Sehingga dengan meninggalkan syahwat, meninggalkan makan dan minum, ya, dengan melakukan puasa, ya, maka tadiku alaihimul masalik, akan sempit, ya, akan menjadi sempit jalan, ya, bagi mereka, bagi syaitan ini. Mempersempit jalan mereka untuk menggoda atau menjatuhkan anak Adam. Nah, intinya puasa itu adalah qahrun, pengekangan terhadap musuh-musuh Allah, terhadap syaitan. Nah, wa fi shaumi akhbarun katsiratun tadullu ala fadlihi wa hiya mashhuratun, dan puasa itu padanya terdapat dalil-dalil yang banyak yang menunjukkan keutamaan puasa. Jadi banyak dalil-dalil, nas-nas, akhbar dari ayat, dari hadis, dari asar yang menunjukkan keutamaan puasa. Wahia masyhurah, dan dalil-dalil itu masyhurah, dikenal, tersebar, tersebar luas dan dikenal oleh kaum muslimin tentang keutamaan-keutamaan puasa. Baik. Kemudian faslun fi sunani shaum, pasal tentang sunnah-sunnah puasa, yakni apa saja yang disunnahkan ketika puasa. Yustahabbu sahur, disunnahkan sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kata Nabi SAW, sahurlah kalian karena pada sahur itu terdapat berkah. Ini anjuran dari Nabi SAW untuk sahur, menunjukkan sunnahnya sahur. Wa ta'khiruhu, dan disunnahkan mengakhirkan sahur. Ini sahur mendekati azan subuh. Nah, ini sunnah mengakhirkan sahur. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, bahwa jarak antara sahurnya Nabi dan para sahabatnya dengan azan subuh itu sekitar waktu yang dibutuhkan untuk membaca 50 ayat. 50 ayat yang sedang, bukan yang pendek-pendek sekali, bukan yang panjang-panjang sekali, tapi ayat-ayat yang sedang. Intinya disunnahkan mengakhirkan sahur. Wa ta'jilul fitr, dan disunnahkan mempercepat berbuka puasa ketika telah tiba waktunya. Ketika telah tenggelam matahari, telah masuk waktu maghrib, maka disunnahkan segera berbuka. Nah, tidak menunda-nunda, nanti sholat dulu baru buka, tidak, tapi buka dulu baru sholat. Wa an yuftiru ala tamri, dan disunnahkan untuk berbuka dengan tamar, kurma. Nah, disunnahkan berbuka dengan kurma basah. Ya, kalau tidak ada maka dengan kurma kering. Ya. Nah, kalau tidak ada rutab maka tamar, kurma kering. Kalau tidak ada, ya, maka meneguk beberapa teguk air. Baik, atau dengan makanan atau minuman yang lain yang mudah bagi dia, yang ada di hadapannya, yang dia miliki. Ya. Berbukalah segera. Ya. Kemudian wa yustahabbul jud fi Ramadan, disunnahkan untuk bersikap dermawan di bulan Ramadan. Ya. Murah hati. Ya. Suka berbagi, suka memberi, dermawan di bulan Ramadan ini dianjurkan sekali, ya. Karena ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa ajwadan nas wa asja'an nas, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau orang yang paling baik, dan beliau orang yang paling dermawan, dan beliau orang yang paling pemberani. Beliau dermawan dari sejak sebelum diutus menjadi nabi atau rasul, beliau sudah dermawan. Nah, dan setelah diangkat menjadi rasul, beliau lebih dermawan lagi. Dan kondisi setelah diangkat menjadi rasul, Ya, kondisi yang paling dermawannya adalah di bulan Ramadan. Beliau lebih dermawan lagi. Nah, berlipat-lipat kedermawanan beliau ketika di bulan Ramadan. Ya, suka memberi. Ya. Wa fi'lul ma'ruf, dan disunahkan ketika puasa memperbanyak perbuatan yang ma'ruf, ya, membantu, menolong orang lain dan seterusnya. Wa kasratus sadaqah, dan disunahkan memperbanyak sedekah, ya, diperbanyak sedekahnya. Nah, volume sedekahnya diperbanyak daripada di luar Ramadan. Iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini semua dalam rangka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa istahabbu dirasatul Qur'anil Karim, dan disunnahkan untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim. Ya, karena ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana setiap Ramadan Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengajarkan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal i'tikafu fi Ramadan, dan disunnahkan beritikaf di bulan Ramadan. La siyama fil ashril awakhir, apalagi di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ya, disunnahkan untuk itikaf dalam rangka mencari Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau beritikaf, selalu beritikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ya. Semenjak disyariatkannya puasa Ramadan, beliau selalu i'tikaf di 10 hari terakhir. Nah, sampai beliau wafat. Ya. Tidak pernah absen dari i'tikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Wa ziyadatul ijtihadi fi, dan disunnahkan untuk menambah kesungguhan di 10 hari terakhir dari Ramadan. Nah, di sebelum 10 terakhir Ramadan dia pun bersungguh-sungguh, namun di 10 hari terakhirnya lebih ditingkatkan lagi kesungguhannya. Dan disunahkan untuk memperbanyak qiraatul Quran, membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan, ya, disunahkan. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama salaf. Nah, bahkan mereka dalam selama Ramadan ada yang puluhan kali khatam, ya. Puluhan kali khatam. Ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala sampai 60 kali khatam di bulan Ramadan. Ya. Menunjukkan para salaf sangat perhatian dengan qiraatul Quran, membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, dan di selain Ramadan juga bersungguh-sungguh qiraatul Qurannya, membaca Al-Qurannya, terus jalan membaca Al-Quran. Hanya saja di bulan Ramadan, ya, lebih ditingkatkan lagi qiraatul Qurannya. Nah, bukan qiraatul Quran di bulan Ramadan semangat, selesai Ramadan, selesai. Gak pernah lagi qiraatul Quran, gak pernah lagi membuka mushaf. Ya. Nah, bukan seperti itu. Di bulan Ramadan semangat membaca Al-Quran, di luar Ramadan juga semangat membaca Al-Quran. Ya. Jangan sampai waktu terbuang sia-sia. Hanya saja di bulan Ramadan lebih ditingkatkan lagi kesemangatannya dalam qiraatul Quran. Nah, ya, mungkin di luar Ramadan sebulan sekali khatam. Di bulan Ramadan sebulan bisa 3 kali khatam, 5 kali khatam, 10 kali khatam, seperti itu. Wa fi sahihain min hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat, dalam sahihain yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-akhir shadda mi'zarahu wa ahya al-laila wa ayqadha ahlah. adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan tali sarungnya dan beliau menghidupkan malam-malamnya dan beliau membangunkan keluarganya. Ini membangunkan keluarganya untuk ibadah di malam hari. Hadis sahih, ya. Wa dzakara al-ulama fi makna syaddil mi'zari wajhain. Para ulama menyebutkan makna mengencangkan sarung di sini, ya, menjadi dua makna. Ya. Jadi ada dua makna dalam makna mengencangkan sarung di sini. Ahadahuma, salah satunya annahu al-i'rad 'anil nisa. Makna mengencangkan sarung itu adalah berpaling dari wanita, berpaling dari istri. Ya. Yaitu tidak melakukan hubungan suami istri, ya. Berpaling dari istri, menjauh dari istri untuk fokus ibadah. Ini makna mengencangkan sarung yang pertama. Makna yang kedua, as-saniya annahu kinayatun 'anil jidd wa tashmir fil amal. Makna mengencangkan sarung ini adalah kiasan dari bentuk bersungguh-sungguh dan bersegera dalam beramal. Ini makna yang kedua, makna mengencangkan sarung yaitu sungguh-sungguh, semangat dan bersegera dalam beramal. Qalu, mereka berkata, wa kana sababu ijtihadihi fil ashri talabu lailatul qadar. Dan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam 10 hari terakhir atau pada 10 hari terakhir Ramadan, sebabnya adalah apa? Karena mencari Lailatul Qadri, mencari malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah. Baik. Dan juga disunahkan ketika berpuasa memperbanyak doa. Ya, perbanyak doa ketika puasa karena diantara kondisi yang mustajab, ya, waktu mustajab untuk berdoa adalah ketika berpuasa. Nah. Kemudian bayanu asrari saum wa adabihi. Ya. Penjelasan rahasia-rahasia puasa dan adab-adab puasa. Nah. Walisaum salah satu maratib. Puasa itu ada tiga tingkatan. Saumul umum. Yang pertama, puasa yang umum. Wasaumul khusus. Tingkatan kedua, puasa yang khusus. Yang ketiga, wasaumu khususil khusus. Puasa yang lebih khusus lagi. Ya. Umum, khusus, lebih khusus. Ya. Khusus di antara yang khusus. Ya. Baik, ini tiga tingkatan puasa. Tingkatan pertama, fa'amma saumul umum, adapun puasa yang umum, fahuwa kaful batni wal faraji an qada'i syahwah. Yaitu menahan diri dari syahwat perut dan syahwat kemaluan. Nah, ini menahan diri dari makan, minum, ya, dan syahwat kemaluan. Ini puasa yang umum. Wa masaumul khusus, adapun puasa yang khusus, tingkatan yang berikutnya. Puasa yang khusus, fahuwa kaffun nadhari wal lisani wal yadi war rijli was sam'i wal basari wa sa'iril jawahiri 'anil athar. Nah, adapun puasa yang khusus adalah menahan diri dari melihat, ya, yang haram. Baik. Dan menahan lisan dari mengucapkan yang haram. Menahan tangan, menahan kaki, menahan pendengaran menahan al-basar, pemandangan ya, atau pandangan ya, menahan pandangan, wasairil jawari, dan menahan seluruh anggota badan, anil asam, dari dosa-dosa. Ini puasa yang khusus ya. Nah, menahan penglihatan, lisan, tangan, kaki, pendengaran, pandangan, dan seluruh anggota tubuh yang lain dari dosa-dosa. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, wa amma shaumu khususil khusus, puasa yang lebih khusus lagi, khusus diantara yang khusus. Fahuwa shaumul qalbi anil himamid daniyah, yaitu puasanya hati dari ambisi-ambisi yang rendah. Puasanya hati dari ambisi-ambisi rendahan. Wal afkaril mub'idati anillahi subhanahu wa ta'ala, dan puasanya hati dari pikiran-pikiran yang dapat menjauhkan dari Allah. Wa kaffuhu amma siwallahi subhanahu wa ta'ala bil kulliyah, dan menahan diri dari selain Allah bil kulliyah, secara total. Nah, secara keseluruhan menahan diri dari selain Allah tabaraka wa ta'ala bil kulliyah. Nah, ini puasa khususil khusus, puasa yang lebih khusus, khusus diantara yang khusus. Wa hadha shaum lahu syuruhun ta'ti fi ghairi hadha al-mawdi', dan puasa ini, jenis yang ketiga ini, ada syarahnya, ada penjelasannya, panjang lebar penjelasannya. Nah, yang penjelasan ini akan datang di tempat yang lain, bukan di tempat ini. Nah, baik. Kemudian kata Syekh, famin adabi saumi al-khusus, famin adabi saumil khusus, dan diantara adab puasa yang khusus ya, yang tingkatan yang kedua, ghaddul basar, menundukkan pandangan, wa hifdzul lisan amma yu'dhi min kalamin muharram au makruh, dan menjaga lisan dari perkara yang bisa menyakiti orang lain. Ya, ini menjaga lisan dari ucapan yang haram atau ucapan yang makruh, yang dibenci. Aw mimma la yufid, atau ucapan yang tidak berfaedah. Ya, ketika puasa dijaga dari ucapan yang haram atau ucapan yang makruh, yang dibenci, atau ucapan yang tidak berfaedah. Wa hirasatu batil jawarih, dan juga menjaga seluruh anggota badan yang lain dari perkara yang haram. Ini diantara adab puasa yang khusus. Wa fil hadis min riwayatil Bukhari anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dalam hadis yang sahih dari riwayat Bukhari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yada qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh terhadap amalannya meninggalkan makan dan minum. Yaitu Allah tidak butuh kepada puasanya, puasa orang tadi yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan dusta. Dia hanya puasa dari makan, minum, dan syahwatnya, tapi tidak puasa dari ucapan-ucapan yang haram. Maka Allah tidak butuh dengan puasa orang seperti ini. Nah, walaupun mungkin puasanya tetap sah, puasanya tetap sah, menggugurkan kewajiban. Ya, misalkan dia puasa, ya, tapi dia berdusta, ya, atau ghibah atau yang lainnya, puasanya tetap sah. ya, menggugurkan kewajiban, ya. Tetapi apa? Naam, bisa jadi mengurangi pahalanya atau mengurangi keutamaan puasa, ya. Karena Allah katakan di sini Allah tidak butuh kepada puasa orang yang naam tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan dusta. Wa min adabihi, di antara adab puasa juga adalah an la yamtali'a min at-ta'ami fil lail. Di malam hari perutnya jangan terlalu kenyang. Ini jangan mentang-mentang di siang hari puasa, ya, di malam hari sikat habis seluruh makanan. Ya. Kenyang. Nah, bahkan terlalu kenyang. Tidak seperti itu. Bal ya'kulu bi miqdar, tetapi apa? Walaupun di malam hari dia tetap makan secukupnya saja. Ya. Tidak berlebihan. Fa innahu ma mala ibnu Adam wi'an syarran min batni. Karena dikatakan dalam hadis bahwa tidaklah anak Adam memenuhi bejana atau wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Nah, bejana yang paling buruk dan paling jelek untuk dipenuhi, ya, adalah perut. Wa mata syabi'a awal al-lail lam yantafi' bi nafsihi fi bati. Karena kalau seseorang dia kenyang sekali di awal malam, maka dia tidak bisa mengambil manfaat untuk dirinya di sisa malamnya. Kalau sudah kenyang di awal malam, sudah tidur terus sepanjang malam tidur, bangun-bangun sahur. Akhirnya terluput dari apa? Kebaikan-kebaikan di malam-malam Ramadan. Terluput dari qiraatul Quran, dari zikrullah, dari berdoa dan seterusnya. Karena tadi kekenyangan di malam hari. Wakadzalika idza syabi'a waqta sahar lam yantafi bi nafsihi ila qoribi dzuhur. Demikian pula kalau sahur jangan terlalu kenyang. Ya. Kenapa? Karena kalau kenyang di waktu sahur, dia pun tidak akan bisa mengambil manfaat untuk diri sendiri sampai mendekati zuhur. Karena saking kenyangnya sahur, habis subuh tidur lagi, bangun-bangun zuhur. Kenapa? Karena kekenyangan. Baik, sehingga terluput dari berbagai macam kebaikan di siang Ramadan. Li'anna kasratal akli turisul kasala wal futur. Karena banyak makan itu akan menyebabkan kemalasan dan kelesuan. Tsumma yafutul maqsud minasyami bikasratil akli. Kemudian dengan banyaknya makan, ya, banyaknya sahur sampai kenyang, malam hari juga kenyang, ya, maka akan apa? Akan hilang tujuan dari puasa. Apa tujuan puasa? Li'anal murad minhu an yadhuqa ta'mal ju'. Karena tujuan puasa itu adalah untuk merasakan rasa lapar, ya. Seperti yang dirasakan oleh orang-orang fakir, orang-orang miskin yang mereka jarang makan. Nah, ini diantara tujuan puasa, untuk merasakan rasa lapar. Ya, kalau kenyang terus, ya, malam kenyang, sahur kenyang berlebihan, ya, sampai buka puasa nggak terasa puasanya, ya, nggak terasa puasanya, nggak ada rasa lapar sama sekali, ya, sehingga hilang tujuan dari puasa karena sebab banyak makan tadi. Wa yakunu tarikan lil mustahi. Baik, karena diantara tujuan puasa adalah untuk merasakan lapar, ya, dan itu akan terwujud dengan meninggalkan sesuatu yang diinginkan. Wa yakunu tarikan lil mustaha, meninggalkan sesuatu yang diinginkan. Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.